Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna subhanahu wa yirza. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanifillah rahimakumullah, para hadirin dan para mustami'in, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang ghairi natiqina biha, pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, bagi yang tidak berbahasa Arab. Kita masih mempelajari jilid pertama dari buku tersebut, dan kita telah memasuki pelajaran keempat, bab keempat Ad-Darsur Rabi'. Telah kita ulang dua kali. Terakhir kemarin pada hari Selasa. Sebagian hadirin tidak hadir ya. Sebagian peserta tidak hadir pada pertemuan Selasa kemarin. Kita akan sebutkan khulafahnya, ya, kesimpulan dari pelajaran yang lalu. Yang pertama adalah kita dikenalkan dengan kata fi dan ala, ya. Fi dan ala, dan bagaimana pengaruhnya dalam atau terhadap kata yang setelahnya. Di mana kita dapati, ya, setiap kata yang kemasukan oleh fi dan ala akan berubah keadaan terakhir. Ya, harakat pada huruf terakhir akan mengalami perubahan. Ya. Sebagai contoh al-baitu. Kemasukan fi menjadi fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru ala as-sariri. Kemudian berikutnya kita dikenalkan dengan kata tanya aina. Ya. Di mana? Dan posisi kalimat tanya atau posisi kata tanya adalah di awal kalimat. Ya. Aina posisinya di awal kalimat. Nah, menanyakan keberadaan orang atau benda. Aina Muhammadun. Aina Yasirun. Aina Aminatu. Ini menanyakan, ya, di mana tempatnya fulan atau fulanah. Ya. Atau menanyakan benda. Ainal kitabu? Ainas sa'atu? Orang atau benda yang ditanyakan tempatnya, ya, dengan aina, ya, tidak mengalami apa? Perubahan keadaan akhirnya tetap dhammah. Aina Muhammadun. Aina Yasirun. Aina Aminatu. Ya. Baik, ainal kitabu, ainas sa'atu tidak mengalami perubahan harakat. Baik. Kemudian juga faedah yang bisa kita simpulkan bahwa orang, ya, benda yang ditanyakan posisinya hendaklah diperjelas dengan al, ya. Diperjelas dengan al, ya. Dengan keberadaan al ini, ya, memberikan kesan bahwa antara penanya dan yang ditanya sama-sama memahami tentang maksud dari benda yang ditanya. Misalkan ainal kitabu, ya, antara sang penanya dengan yang ditanya, ya akan atau sudah memahami bahwa yang dimaksud adalah ya, kitab tertentu. Nah, demikian. Jawaban dari pertanyaan tadi, ya tentunya akan melibatkan, ya, fi dan ala, fi atau ala, atau kata yang lain yang menunjukkan tempat atau posisi. Ya. Aina Muhammadun, jawabannya huwa fil ghurfati. Ya. Muhammad berada di al-ghurfah. Nah. Demikian pula ya. Yasirun, dijawab pertanyaan tentang di mana Yasir, huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Ya. Aminatu, hiya fil matbakh. Ya. Al-matbakh mada? Dapur. Aynal kitabu, huwa ala al-maktabi. Wa aynas sa'atu, hiya ala al-sariri. Ya. Baik. Kita juga dikenalkan dari jawaban-jawaban pertanyaan pada poin B, ya, adanya dhamir, kata ganti huwa dan hiya, kata ganti mufrad, ya, tunggal, ya, huwa, ya, bisa menggantikan Muhammad, menggantikan Yasir, menggantikan Alkitab, ya, hiya bisa menggantikan Aminah, bisa pula menggantikan benda yang dianggap jenisnya wanita, ya, as-sa'atu, ya, hiya ala sarir, ay, jam itu di atas dipan. Nah. Baik. Faedah yang lain adalah bahwa adalah kita juga memperjelas ya tempat dari benda-benda yang ditanyakan ya, al-ghurfah, al-hammam, al-matbah, diperjelas dengan apa? Al fil ghurfati, fil hammami, fil matbahi, ya, alal maktabi, ala sariri, diperjelas dengan al. Ya. Baik. Kemudian pada halaman 23, ya, kita juga diberi pelajaran tentang adanya kata-kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi pada asalnya memang tidak ditanwin. Kalau sebelumnya kita mengenal sebuah kaidah ya, bahwa kata yang tidak kemasukan al ya, seperti masjid ya, kitab, dat, qalam, maka dia akan ditanwin akhirnya, qalamun, kitabun, masjidun, babun ya. Bila tanpa al, ya, akan muncul tanwin. Kalau kemasukan al, hilang tanwinnya. Nah, ada pula kata-kata yang memang pada asalnya tidak bisa tanwin, ya, seperti ya, nama-nama wanita. Nah, kalau nama-nama laki-laki, ya, ghalibnya ya, bisa ditanwin. Ya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini semuanya nama-nama laki-laki dan kita mendengar ada suara tanwin. Adapun nama-nama wanita ya, seperti Aminah, Zainab, Fatimah, maka tidak menerima tanwin ya. Kok bisa? Ya. Simpan dulu pertanyaannya, cukup ya kita pegangi kaidah ya, nama-nama wanita jangan ditanwin akhirnya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyyatu, Ruqayyatu. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita masuk pelajaran baru. Ya. Ahlan wa sahlan. Halaman 24. Ya. Baik. Ba, ya, tadi yang baik. Yang alif yang mana? Ya, tadi nama-nama orang ya, yang laki-laki dan wanita. yang ba ini, kita akan dikenalkan dengan kata baru, yaitu min dan ila. Min dan ila. Coba perhatikan kata al-baytu yang tentunya berakhir dhammah. Al-baytu. Ya. Kenapa? Ya sudah. Kembali kepada hukum asal. Setiap kata benda huruf akhirnya di dhammah. Al-baytu. Ya. Kemasukan min menjadi minal baiti. Ya. Nah, perhatikan kata mina ini asalnya min, ya. Sukun nunnya min. Tapi ya memang harus diganti harokat. Ya. Tidak mungkin sukun pada min bertahan dengan sukunnya, karena akan bertemu dengan sukun lagi pada huruf lam al bait. Tidak mungkin sukun ketemu sukun masing-masing bersikeras, ya, tetap pada sukunnya. Maka huruf sukun yang pertama harus berubah menjadi harokat min menjadi mina. Nah, baik, begitu saja. Kita jangan kemudian mengganti menjadi minu atau mini, sudah mina, ya. Nun sukun kalau ketemu nun sukun pada min bila bertemu dengan sukun, ya, jadilah nunnya fathah minal baiti. Nah. Al masjidu ilal masjidi, ya. Ilal masjidi. Nah. Ila juga asalnya apa? Berakhiran apa? Fathah atau sukun? Kata ila akhirnya apa? Sukun, ya. Karena ila ini tiga huruf. Yang pertama hamzah kasrah, i, lam fathah, lalu yang selanjutnya apa? Alif. Nah, alif yang berbentuk ia. Sukun, ya. Makanya kalau terpisah, ya, panjang ila, ya kan? Ila. Baik. Sukun ketemu sukun. Nah, ada kalanya sukun yang pertama itu mengalahnya dalam bentuk hilang, ya, bukan berubah dari fathah tapi hilang. Jadi kita baca gimana? Ilal masjid, bukan ilal masjid, tapi ilal, seakan tidak ada alifnya. Ilal masjid. Baik, ini cara bahasanya. Nah, demikian cara membaca ila bila bertemu dengan sukun maka akan hilang matnya, ya. Seakan hanya alif kasrah, hamzah kasrah dan lam. Ila, ilal masjid. Baik. Nah, dari dua contoh ini kita berkesimpulan bahwa min menyebabkan keadaan terakhir dari kata yang setelahnya berubah dari umpama menjadi kasrah. Ya, al-baitu minal baiti. Demikian pula ila. Al-masjidu ilal masjidi. Apa arti min? Min artinya apa? Dari. Ya. Ila ke. Ya. Dari. Ya, ila adalah ke. Menuju kepada sesuatu. Ya. Nah, dari posisi tertentu kepada posisi yang berikutnya. Min ila. Nah, sekarang perhatikanlah percakapan berikut ini. Ya, percakapan yang lumayan yakni ada beberapa tanya jawab antara seorang guru dan muridnya yang bernama Muhammad. Ya. Baik. Di samping kiri percakapan itu ada, ya, peta, ya, Jepang dan India. Ya. Baik. Bertanya, Pak Guru, min aina anta? Min aina anta? Min, apa artinya? Dari. Aina, mana? Ya. Anta, kamu. Min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal yabani. Saya dari Jepang. Ya. Al-Yabani, ya, menggunakan al, ya, Yaban, ya, Al-Yabani, ya. Baik, coba kita baca, min aina anta, min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Baik. Kemudian mudaris bertanya lagi. Wa min aina Ammarun? Ya. Wa min aina Ammarun? Dan dari manakah Ammar? Ya. Ammar ini nama orang. Muhammad menjawab pertanyaan guru tentang asal ya, Ammar. Huwa minassini. Ya. Karena yang ditanyakan adalah ghaib, orangnya tidak di depan, tidak di hadapan Muhammad, juga tidak di hadapan mudarris, maka menggunakan kata apa? Huwa. Ya. Dia minassini, dia dari Cina. Ya. Huwa minassini. Nah, assini. Ya. Perhatikan kata Yaban, ya. Al-Yabani. Kenapa kasrah? Karena kemasukan apa? Min. Kalau tanpa min, ya, ini saya akan terhalkan bermah. Al-Yabanu. Ya. Al-Sini. Kenapa kasrah akhirnya? Kemasukan min. Min al-Sini. Kalau tanpa min, tentunya berlaku hukum asal. Apa? Bermah. Huruf terakhirnya di dhammah. As-sinu. Ya, as-sinu. Baik. Barakallahu fikum. Jadi Ammar dari mana? Dari Cina. Muhammad dari Jepang. Wa min aina Hamidun? Ya. Kemudian ditanya lagi si Muhammad ini tentang Hamid. Kata Muhammad, huwa min al-Hindi. Hamid dari India. Al-Hind. Ini India. Al-Hindi, ya. Dengan mengkasrah dal. Kenapa? Kemasukan min, ya. Tanpa min akan kembali, ya, berlaku aturan asalnya apa? Bahwa huruf terakhir pada setiap kata benda adalah dhammah. Al-Hindu, ya. Al-Hindu, negeri Hind, ya. Huwa min al-Hindi, ya. Siapa yang dari India? Hamid. Hamid dari India. Ammar dari Cina. Muhammad dari Jepang. Baik. Jadi menanyakan asal, ya, dengan apa? Min. Min aina. Kalau aina saja, menanyakan di mana posisinya. Di mana posisi. Kalau menanyakan asal, ya, tambahkan min. Min aina. Baik. Mungkin ada yang ditanya, ada yang bertanya, kenapa aina tidak berubah kasroh? Ya. Nunnya tidak menjadi aini, min aini. Ya, ya tidak. Ya. Kata aina termasuk kata yang tidak mengalami perubahan. Ya sudah. Aina ya sudah aina. Tidak akan berubah dari ainu atau aini. Ya, tetap aina. Walaupun kemasukan min, ya. Walaupun kemasukan ila, ya. Beda dengan kata Jepang, ya, Cina, India, ya, baik, akan mengalami perubahan. Baik. Aina Abbasun, nah, ini menanyakan asal bukan? Bukan. Aina tanpa min, ya, Aina Abbas, di mana Abbas? Menanyakan posisinya sekarang di mana? Baik. Muhammad mengatakan kharaja, pergi. Ya, nah ini kata baru lagi, kharaja. Afan, kharaja artinya keluar. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja. Kharaja. Baik. Ini kenapa kok tidak tanwin? Ya, itulah. Kalimat kharaja memang bukan dari jenis yang akhirnya ditanwin. Kharaja, keluar. Ya. Bukan kata benda ini. Ya, kharaja bukan kata benda. Ya. Cukup dihafalkan saja kata kharaja. Akhirnya apa? Fathah. Kharaja. Apa arti kharaja? Keluar. Di mana Abbas? Keluar. Baik. Aina dhahaba? Lalu Pak Guru menanyakan lebih lanjut, kemana perginya? Nah, keluar, ya keluar. Tapi pergi kemana? Ila aina dahaba, kemana pergi? Ya. Aina, tetap aina, posisinya di depan. Ya. Kalau bahasa kita mungkin bisa luas, ya. Luas. Ya. Pergi kemana? Ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa kita, ya, tanpa aturan. Ya. Dahaba aina, pergi kemana? Tidak. Tetap aina dahaba. Aina dahaba, di mana perginya atau kemana pergi? Ya, kata aina bisa berarti apa? Kemana? Apalagi kalau sudah kalau digandengkan dengan dahaba, ya. Pergi tentu kemana? Aina dahaba, jadi tidak perlu ditambahi ila aina dahaba, ke mana perginya? Tidak, cukup aina dahaba, kemana pergi? Dahaba ilal mudir. Dahaba ilal mudiri, pergi ke al-mudir. Al-mudir yakni direktur, pimpinan, manajer. Ini semuanya ya, satu atau semakna. Al-mudir bisa dimaknakan tadi, ya, pimpinan atau direktur atau manajer, kemudian yang menjadi apa namanya, yakni pimpinan, kepala di suatu instansi, suatu perkumpulan, sebuah sekolahan, ya, al-mudir, mudir yakni direktur, pimpinan. Wa aina dhahaba aliyun, aina dhahaba aliyun, ya, di mana pergi Ali? Di mana pergi Ali atau kemana pergi Ali? Ya. Ini semacam arti menurut urutan katanya. Aina, kemana? Dhahaba, pergi. Ali, kemana pergi Ali? Baik. Tentu kalau dengan bahasa kita, kita mengartikan dengan apa? Dengan yang lumrahnya susunan bahasa kita. Kemana Ali pergi? Kemana Ali pergi? Ya. Tapi sebenarnya memang yang paling afdalnya demikian. Aina dhahaba Ali. Atau sementara kita mengenal dengan susunan ini. Ya. Kata kerja baru disebutkan pelakunya. Dhahaba Aliyun. Ya. Aina dhahaba Aliyun. Kemana? Nah, pergi Ali. Kemana Ali pergi? Muhammad menjawab. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Pergi ke al-mirhadi WC. Al-mirhad WC. Kenapa kasroh? Karena ada ilah sebelumnya. Ilal mirhadi. Dan kita juga di sini melihat bahwa kata-kata yang terletak setelah ila atau min, maka adalah diapakan? Diperjelas dengan al. Minal yabani, minas sini, minal hindi, ilal mudiri, ilal mirhadi, ya. Adalah pakai al untuk memperjelas. Nah, coba kita baca. Baik, dari awal lagi. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa min as-sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Nah, coba perhatikan pertanyaan terakhir, wa aina dhahaba Aliun. Ya. Coba dibaca. Wa aina dhahaba Aliun. Apa artinya? Kemana Ali pergi? Ya. Kata dhahaba, ya. Dan kharaja ini sama-sama, jenisnya sama-sama kata kerja, ya. Kata apa? Kata kerja, ya. Baik. Kalau dhahaba maksudnya pergi, ya. Kharaja apa? Keluar, ya. Ada kemiripan makna. Nah, kata kerja yang digunakan dalam kalimat, ya, pada asalnya butuh disebutkan apa? Pelakunya. Butuh disebutkan apa? Pelakunya. Ya. Nah, contoh kalimat yang jelas pelakunya, ya, di mana ada kata kerja dan pelakunya adalah ini tadi. Aina dhahaba Aliun. Kemana Ali pergi? Ya. Baik. Kata saya demikian. Maka demikian pula kata dhahaba yang di atasnya. Dhahaba ilal mudiri. Ya. Walaupun tidak tampak ada pelakunya, tapi dia menyimpan apa? Menyimpan pelaku. Ya. Kalau ingin ditulis lengkap, maka ada kata yang menjadi pelaku bagi kata dhahaba. Apa itu? Abbas, ya. Dhahaba Abbasun ilal mudiri, ya. Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Nah, ya, jadi mungkin bermula dari pertanyaan mudarris, aina Abbasun, ya. Coba perhatikan baris ke berapa ini? Ketujuh, ya. Pertanyaan sang guru, aina Abbasun. Ya, aina Abbasun, di mana Abbas? Jawabannya apa? Kharaja. Ya, kata kharaja ini pada asalnya punya kata yang menunjukkan pelaku, ya. Namun memang tidak disebut karena ya sama-sama sudah paham, ya, antara mudarris dan Muhammad, ya. Asalnya apa? Kharaja Abbasun, ya. Kharaja Abbasun, ya. Abbas lagi keluar. Aina dhahaba aina dhahaba Abbas, di mana perginya Abbas? Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba Aliun ilal mirhab. Wallahu a'lam. Al-mirhab adalah WC. Baik. Coba diulang kembali. Ya, baca lagi dengan lebih tenang, ya, sambil dipahami maknanya. Tafadhalu, sama-sama. Min aina? Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ilal mirhadi. Nah, coba kita kerjakan latihan-latihan pada halaman 25. Nah, latihan pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, nampaknya ini pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan dialog sebelumnya. Ya. Dan kita berperan sebagai Muhammad, ya, kita berperan sebagai Muhammad. Baik. Coba pertanyaan pertama. Min aina anta? Ana minal yabani. Gitu ya. Saya Muhammad dari Jepang. Nomor dua, coba dibaca. A anta minal Filipini, ya, dikasroh saja. A anta minal Filipini? Apakah kamu wahai Muhammad dari Filipina? La. Ana minal yabani, tidak, saya dari Jepang, ya, saya dari Jepang. La ana minal yabani. Kemudian nomor tiga, apa pertanyaannya? Ya, man min, itu asalnya apa? Man min. Lalu yang min tadi sukunnya berubah jadi fathah. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Siapa yang dari Cina? Ammar. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Ammar. Ammar dari Cina. Ammarun minas sini, Ammar dari Cina. Saya ulang lagi nomor satu. Baca pertanyaan sekaligus jawabannya. Fadal. Min aina anta? Ana minal yabani. A anta minal filipini? La, ana minal yabani. Man minas sini? Ammarun. Ya. Ammarun minas sini. Ya. Nomor 4. Apa pertanyaannya? Min aina Hamidun? Dari manakah Hamid? Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Ya. Bisa digunakan kata ganti huwa. Ya. Huwa minal Hindi, dia ini Hamid dari India. Baik. Nomor 5. Aina dhahaba Abbas? Nah, sinnya diapakan? Tetap di dhammah atau berubah menjadi kasrah? Baik. Tetap di dhammah atau berubah jadi kasrah? Ya, tetap di dhammah. Karena tidak ada lafaz yang berhak, ya, atau yang bisa merubah keadaan asal dari kata Abbas, ya, yang di dhammah akhirnya, ya, sehingga tetaplah pada dhammah tersebut. Aina dhahaba Abbasun? Ya, kemana Abbas pergi? Ya, kalau sudah ditanyakan pergi kemana, ya, jawabannya jangan mundur, tapi ya sebutkan kemana perginya. Yang namanya pergi pasti ya keluar, ya. Apa jawabannya? Aywa, dhahaba ilal mudiri. Siapa pelaku kata kerja dhahaba? Abbas, ya. Sehingga jawaban dhahaba ilal mudiri ini sudah cukup, ya, sudah sempurna, walaupun tidak tampak disebutkan apa, ya, pelaku yaitu Abbas, karena sudah, ya, termaktub, ya, pada pertanyaannya. Aina dhahaba Abbas? Dhahaba ilal mudir. Baik, dhahaba ilal mudir, kemana Abbas pergi? Ke kepala sekolah atau ke direktur. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Coba baca dulu pertanyaannya. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Ulangi. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke direktur? Tidak. Atau ya? Apakah Ali bersama Abbas pergi ke direktur? Tidak, kan? Yang menemui direktur siapa? Hanya Abbas saja. Kemana Ali pergi? Iya, sakit perut, ya. Dhahaba ilal irhadi. Dhahaba ilal irhadi. Jadi jawabannya apa? La. Ya. La. Huwa. Ya. Dhahaba ilal irhadi. Atau tanpa huwa pun juga cukup. La. Dhahaba Aliyun ilal mirhadi. Atau la, zahaba ila al-mirhab. Tidak. Ia pergi ke WC. Demikian, Allahu a'lam. Baik. Latihan nomor 2. Ya. Ini nyala Mas Munir? Ya, oh. Siapkan dulu aja. Baik. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Ma'adhabati awakhir al-kalimat. Dengan memberikan harokat yang tepat pada akhir setiap kata. Baik. Coba dibaca. Al-ghur fatu. Al-ghur fatu. Minal ghur fati. Lanjutkan. Minal hammami. Lanjutkan. Al-mirhabu. Lanjutkan. Ilal mirhawi. Lanjutkan. Al-yabanu. Al-yabanu. Lanjutkan. Al-filipinu. Ya, wallahu alam. Zahirnya begitu. Al-filipinu. Al-filipinu. Kembali ke hukum asal. Apa berikutnya? Minal Hindi. Lalu ilas sini. Ilas sini. Baik. Pegang Mas Wahyudin. Ya, murojaah dulu Mas. Ya, dari awal dialog antara Muhammad dan gurunya. Ya. Baik, baca 4 baris. Min aina anta? Ana minal yabani. Ya-nya panjang. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Ya. Wa min aina hammarun? Wa min aina hammarun? Wa minas sini. Ya. Ahsan. Ya. Bisa hafal enggak, Mas? Bisa, tapi mungkin sekarang belum. Ya. Silakan Pak Wahyu, nomor baris kelima. Wa min aina Hamidun? Ulangi. Wa min aina Hamidun? Ayo, Hamidun. Wa min aina Hamidun? Baik. Wa minal Hindi. Ya. Aina aina Abbasun? Ada tasydid pada Pak. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Ya. Kharaja. Kharaja. Semuanya pendek. Kharaja. Kharaja. Ya, bukan kharaja. Kharaja. Aina Abbasun? Kharaja. Ya. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudi. Dhahaba ilal mudiri. Ayo. Wa ina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Ahsan. Baik. Ya. Saya sebagai guru, ya. Antum sebagai Muhammad, ya. Siap ya. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina Ammarun? Huwa minas sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Ahsanta. Nah. Hendak ya Muhammad Munir. Muhammad Munir. In aina anta ya akhana? Ya Muhammad, min aina? Min aina anta ya Muhammad? Ana min al-Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min as-Sini. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Baik. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudhiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Min aina anta? Ana min al-Yaban. Baik. Wa min aina Ammarun? Wa min as-Sin. Wa min aina Hamidun? Wa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudhiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Baik. Lama-lama apa juga ya, karena konteksnya ya mirip-mirip menanyakan tempat asal ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudhiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Ya. Nah, baik. Sekarang jawab ya pertanyaannya. Halaman 25. Ya. Min aina anta? Ana min al-Yabani. A anta min al-Filipini? La, ana min al-Yabani. Man min as-Sini? Ammarun. Min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ila al-Mudhiri. Adhahaba Aliyun ila al-Mudhiri? La, dhahaba ila al-Mirhadi. Ahsan. Anda. Masih sama ya. Min aina anta? Ana minal Yabani. A anta minal Filipini? La, ana minal Yabani. Man min as-Sini? Ammarun. Min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ila al-Mudhiri. Adhahaba Aliyun ila al-Mudhiri? La, dhahaba ila al-Mirhadi. Tayyib, ahsan. Fadal. Min aina anta? Ala min al ala min al ala min al Yabani. Ahsan. A anta min al Filipini? La, ana min al Yabani. Min al Yabani. Ay. Man min as-Sini? Man min as-Sini? Siapa yang dari Cina tadi? Ammarun. Ammarun. Ammarun. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Hamid dari mana? Min al-Hindi. Huwa? Huwa min al-Hindi. Min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Ahsan. Aina dhahaba Ali? Aina dhahaba Abbasun? Mana pergi Abbas? Huwa. Aina dhahaba Abbasun? Dari mana tadi? Aina? Kemana? Kemana Abbas pergi? Pergi menuju atau ketemu direktur ya. Iya. Apa bahasa Arabnya gimana? Dhahaba ilal mudiri. Ya, dhahaba ilal mudir. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke mudir? ke direktur? La. Dua. Zahaba ilal. Mirhawi. Mirhadi. Aiyah. Zahaba ilal mirhawi. Baik. Baca kata-kata pada latihan kedua. Ya, coba dengan melengkapi semua tanda-tanda di setiap huruf ya, baik sukun, tasydid, fathah, kasrah, ya, fadal. Al-ghurfati minal. Ulangi. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipinu minal hindi ilal sini. Ahsanta. Akhirnya Mas Ipan. Latihan nomor 2. Al-hurfatu minal hurfati minal hamami ila al-mas itu lam lalu mim al-mirhadu ya, ini kata baru al-mirhadu biasa al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipino minal hindi ila sini ahsanta fadal Pak Fahirin. Al-hurfatu minal hurfatun kalau sudah ada mim di kasrah minal hurfati ya. Minal hamami ya. Arhadu alif lam lalu mim, nah bukan arhadu tapi al-mirhadu ya. ilal marhadi minnya tetap tidak berubah, yang berubah hanya huruf terakhir ilal mirhadi, tetap kasrah minnya. Ilal mirhadi ya. Alba al-yabani al-yabanu ya. Al-yabanu ya, tidak berubah. Al-filipinu ya. Kalau tidak ada ilah al-filipinu ya, bama minal hindi ahsan ilah sini silakan Pak Tarsono. Al-hurfatu minal hurfati minal hamamu ada minnya berarti minal hamami ahsan ya. Kemudian mimnya di kasrah al-mirhadi ah iya ilal marha ini Tadi yang sebelumnya ya, ilal mirhadi yang sebelumnya al-mirhadu ya tanpa ila al-mirhadu coba ulangi al-mirhadu iya ilal mirhadi iya al-yabanu iya al-filipino iya minal hindi iya ilal sin sot termasuk huruf syamsiah jadi lamnya tidak terbaca ilal tapi langsung ke sot ilah ilasin ni. Jangan lupa dikasrah. Ilal sini. Iya, ilal sini. Ahsan. Fadal. Rahman. Al-hurfatu minal hurfati minal hammami al-mirhabu ilal mirhabi al-yabanu al-filippinu minal hindi ilal sini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian latihan yang ketiga, ya, latihan membaca kalimat, ya, yang utuh atau jumlah, ya, kalimat yang sempurna, jumlah mufidah, ya. Baik, saya akan contohkan nomor satu, ya. Min aina Fatimatu. Aywa. Min aina Fatimatu. Hiya minal hindi, ya, demikian. Baik, coba dibaca. Min aina Fatimatu hiya minal hindi. Baik, sekarang dicoba. Model Abu Abdurrahman nomor 2, ya, pelan-pelan, ya. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Iya. Nah, betul. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Coba dibaca. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Nomor 3, silakan dicoba. Dahaba dahaba إلى التاجر kita hafal betul lafadznya. Ini sudah lewat sebenarnya. Kata ini sudah pernah kita lewati, ya. Toko apa? Bahasa Arabnya toko apa? Tukani, ya. Ya. Betul, nomor satu tadi kata yang pertama dahaba. Dahaba. Setelah dahaba apa? Tajir. Tajir, ya kan? Tajirun. Tapi ada alnya, jadi al tajir. Nah, lam termasuk yang di idgham, jadi at tajiru. Namun a-nya tentu tidak lagi dibaca, langsung ketak dahabat tajiru, ya, langsung ketak. Dahabat tajiru. Tanya yang panjang. Dahabat tajiru. Ilal du ka. Huruf dal juga termasuk yang, ya, mengalami idgham lamnya ke dal. Jadi bukan ilal, tapi ilad du ka ini. Saya diulang lagi. Dahabat tajiru ilat tukani. Barakallahu fiik. Ahsanta. Silakan dicoba nomor 4. Ya, dicoba. Kharaja Hamidun minal hurfati wa dhahaba ilal hamami. Ahsanta. Betul. Nomor 5. Coba dulu dibaca. Ya. Min minal fasli. Iya. Kalau ada huruf mim dan nun, mungkin man, mungkin min. Iya. Nah. Kalau min semua tidak mungkin. Min kharaja minal fasli. Ya, salah satunya harus man. Nah, yang mana yang man? Yang depan. Ya, man kharaja minal fasli. Ya. Apalagi tampak ini pertanyaan, ya, pertanyaan biasanya ya. Baik. Man ya. Siapa yang keluar dari kelas? Man kharaja minal fasli. Baik. Nomor 6. Silakan. Coba. Kharaja talibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suqi. Ulangi lagi. Kharaja talibu minal mudarrisati. Nah, ini jangan dibaca mudarrisah. Madrasatu tempat. Wa dhahabu ila suqi. Ulangi lagi. Kharaja. Kharaja talibu minal madrasatu wa dhahaba ila suqi. Minal madrasati. Ya, ada minnya. Minal madrasati. Wa dhahaba, bukan wa dhahabu. Wa dhahaba ila suqi. Ya, ila suqi. Suq jadi pasar, ya. Suq ini pasar. Suqun, as-suqu, as-suqi. Ya. Nomor 7, silakan Pak Nafin. Khadijatu minasini wa khadi minad yabani. Wa khalidun. Iya. Khadijatu minasini wa khalidu minal minal yabani. Ya, wa khalidun ada tanwinnya minal yabani. Baik, kita ulang dari awal, coba kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Sambil hati ya, ini apa kita sambil menghayati ya, sambil memaknai ya, sambil kita menjiwai apa yang sedang kita baca ya, sambil kita yakni memahami apa yang sedang kita baca tadi. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Aina Fatimatu hiya minal Hindi. Ulang lagi. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Ya, nomor 3. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Nomor 4. Kharaja Hamidun min al-ghurfati wa dhahaba ila al-hammami. Ya. Coba nomor 1 diulang, Mas. Nomor 1. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Ahsan. Nomor 2. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsan. Nomor 3. Dhahabat tajiru ila dukani. Ahsan. Nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ila al-hammami. Iya. Baik, nomor 5. Man kharaja minal fasli. Ahsan. Man kharaja minal fasli. Ahsan. Nomor 6. Fadal. Ayo. Kharaja talibu. Kharajal talibu minal mudarris minal madrasatu wa dhahaba ila ila sauki. Ila suki. Ila suki. Iya. Baik, kita baca bersama. Nomor 5. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Ya. Kharaja talibu nomor 6. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Ya, coba artinya apa nomor 6? Kharaja keluar. Siapa yang keluar? Santri. Dari mana keluar? Dari sekolah. Siswa keluar dari madrasah, sekolah. Wadaba dan pergi ke pasar. Keluar dari sekolah, pergi ke pasar. Nomor 7, terakhir. Abu Muhammad. Khadijatu yang panjang dal kasrahnya. Khadijatu minas sini wa Khalidu minal yabani. Naam. Kata Khadijah karena dia nama wanita tidak ditanwin. Khadijatu minas sini. Adapun Khalid karena dia nama laki-laki ya ditanwin. Wa Khalidun minal yabani. Kita baca sama-sama. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Baik. Terakhir. Nah, coba di sini ada perintah letakkan pada kata-kata yang pada bagian yang kosong ya, kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat ya, min atau ila atau fi atau ala. Nomor 1, al-kitabu al-maktab. Al-maktabi. Apa yang tepat? Ala. Al-kitabu al-maktabi. Kitab itu di atas meja. Nomor 2, al-talibu titik-titik al-fasli. Al-talibu mana? Ilal fasli atau alal fasli? Ya, apa Mas Tohidin? Ila. Ila. Al-talibu ilal fasli. Ya. Siswa itu ke kelas, tapi kurang tepat kalau pakai ila. Ya. Fi, ya. Lebih tepatnya gunakan fi. Ya. Di kelas, ya. Karena tidak disebutkan, ya, pergi, ya, atau menuju kepada tempat tertentu ya. Baik, nomor 3 coba lihat. Zahaba Hamidun. Nah, ini baru. Pergi Hamid ke. Nah, ada zahabanya maka lebih tepat pakai ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Baik. Nomor 4. Kharajal mudiru minal madrasati. Walaupun tidak mengapa menggunakan ila. Kharajal mudiru ilal madrasati. Ya. Jadi kepala sekolah keluar ke sekolah. Ini keluar dari rumahnya menuju ke sekolah bisa jadi. Nomor 5. Zahaba Muhammadun. Titik-titik as-sini. Titik-titik al-yabani. Nah ini bisa min ila. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Minas sini dari Cina menuju Jepang. Dari Cina menuju Jepang. Minas sini ilal yabani. Nah. Baik. Ini 4 kata yang tersebut di atas min ataupun ila, si dan ala semuanya ya tergolong jenis kata yang setipe ya, tipe masing-masing kata ini min, ila, fi dan ala sama tipenya semuanya dikatakan huruf jar, harfu jar ya. Nah, harfu jar atau huruful jar ada banyak ya. Cukup untuk saat ini kita mengenal 4 saja. Min, ila, fi, ala, min, ila. Fi ala min ila. fi ala min ila, cukup ya. Min dari, ila ke, fi di dalam, ala di atas ya. Fi ala min ila, itulah dinamakan huruful jar ya, karena ini disebutkan di sini huruful jar. Nah, berarti kita ya mengenal istilah ini. Dan ingatlah ya, ada yang dinamakan dengan istilah, ada yang disilakan dalam bahasa Arab huruful jar. Apa contohnya? Min ila fi ala. Apa pengaruhnya? Kata yang setelahnya menjadi berubah dari dhammah menjadi kasrah ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Ya, insyaallah bila masih menyisakan pertanyaan ya atau kekurang pahaman ya, bisa kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang ya. Bagi para peserta TKQ yang hari ini tidak hadir ya. Ya, insyaallah ada 6 yakni ada kesempatan untuk mengulang bersama ya ikhwah atau rekan-rekan yang hadir, atau mungkin sebagian kita yang merekam bisa didengar rekamannya. Dan jangan putus asa untuk ya ikut kembali pada pelajaran berikutnya. Nah, kita masih baru 4 langkah ya. Buku ini saja ada berapa pelajaran nih? 30 atau 23 pelajaran ya. Kalau berhenti pada langkah yang 5 sudah selesai ya. Sampai di situ pelajarannya ya. Masih banyak yang belum kita pelajari. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma musta'an wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.